Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kita masuk pada hadis yang ke-225. Masih dalam Kitabul Hajj dari kitab Umdatul Ahkam. Kitabul Hajj yang membahas tentang haji. Pada hadis yang ke-225 ini disebutkan di sini dengan judul Babu At-Tamattu', bab haji tamattu'. Sebelum kita melanjutkan dengan membaca hadis tersebut, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan haji tamattu'. Perlu diingat kembali bahwa haji atau manasik haji itu ada 3 macam. Salah satunya adalah tamattu' ini. Ya, jadi pertama tamattu', kemudian qiran, kemudian ifrad. Jadi ada haji tamattu', haji qiran, haji ifrad, begitu. Mana yang paling utama? Yang paling utama adalah tamattu'. Nanti kita akan baca hadis-hadis tentang itu. Apa yang dimaksud dengan tamattu', haji tamattu', atau apa saja yang dilakukan dalam haji tamattu'? Secara ringkas, haji tamattu' itu melakukan umrah pada bulan-bulan haji, kemudian dilanjutkan dengan melakukan haji di tahun itu atau tahun yang sama. Kemudian qiran adalah menggabungkan antara umrah dan haji. Adapun ifrad adalah melakukan haji saja tanpa umrah. Itu pengertian secara ringkas ya. Nah, di sini saya akan menerangkan kembali dengan insyaallah penjelasan yang lebih difahami insyaallah. Kembali kepada tamattu', tadi saya katakan bahwa tamattu' adalah melakukan umrah di bulan-bulan haji, kemudian melakukan haji pada tahun yang sama. Kalau begitu kita perlu ketahui bulan-bulan haji. Ya, bulan-bulan haji itu ya mulai dari Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, ya kan? Sehingga seorang yang melakukan tamattu artinya dia melakukan umroh di waktu-waktu tersebut. Misalnya dia melakukan umrah di bulan Dzulqa'dah atau orang Arab sering bilang Dzulqa'dah, begitu ya. Kalau kita di sini Dzulqa'dah, kurang lebih lah. Ya. Kemudian setelah melakukan umrah, dia tahallul, selesai dari umrahnya. Kemudian setelah itu melakukan haji. Kalau haji di bulan apa? Dzulhijjah. Mulai tanggal berapa? 8 Dzulhijjah sampai 13. Ya. Jadi seorang yang melakukan tamattu, misal umrohnya bulan Dzulhijjah, terus nanti hajinya di bulan, maaf, umrohnya bulan Dzulqa'dah, ya, hajinya di bulan Dzulhijjah, tapi ini dalam satu tahun atau tahun yang sama, dia dengan itu berarti melakukan haji tamattu, ya. Cuma di sini bagi yang tamattu ini, ketika umroh dia pergi ke Makkah, kemudian dia terus di Makkah, di tanah al-haram, atau artinya tidak pulang dulu. Misalnya orang Indonesia, ya kan, pergi di bulan Dzulqa'dah umroh, kemudian pulang dulu. Ya, kalau pulang dulu, ketika nanti datangnya harus umroh lagi. Jadi umrohnya ini jangan diputus dengan pulang dulu. Sehingga yang tamattu misalnya umrohnya di bulan Dzulqa'dah selesai, ya sudah di situ saja, jangan kemana-mana, jangan pulang dulu ke Indonesia, ke Mesir, jangan di situ. Tunggu sampai bulan Dzulhijjah tanggal 8, kemudian haji. Ya, begitu ya. Ini haji tamattu. Ya. Atau misalnya umrohnya di bulan Dzulhijjah juga tanggal 1. Enggak ada masalah. Yang penting umrohnya pokoknya di bulan haji. Ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian tetap di situ. Ya, setelah tahallul umrah, ya, kemudian melanjutkan haji nanti. Tunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Ya. Ini haji tamattu. Globalnya seperti itu. Perincian pelaksanaan hajinya ya nanti ada tawaf, ada sa'i, itu apa? Nanti atau sebagainya sudah dipelajari, ya kan. Yang penting kita secara global tahu tuntunan haji tamattu seperti itu. Kalau qiran bagaimana? Bedanya dengan qiran bagaimana? Kalau qiran tadi kita katakan apa? Menggabung, ya kan? Menggabung di sini berarti, ya, tadi kan menggabung antara umrah dan haji. Sehingga antara umrah dan haji enggak boleh terpisah. Terpisah bagaimana? Terpisah dengan tahallul dari umrahnya. Jadi gimana? Jadi seperti tadi misalnya yang kita sebutkan sebagai contoh, dia umrah ya di bulan Dzulqa'dah, ya kan? Kemudian haji di bulan Dzulhijjah tanggal 8. Selesai dari umrah ini dia tidak tahallul. Ya, tidak menyelesaikan umrahnya dengan tahallul, tidak. Tapi tetap bertahan. Mungkin tawaf, sa'i selesai, tapi enggak tahallul. Kalau enggak tahallul berarti terus apa? Pakai pakaian ihram terus. Tidak melakukan sesuatu yang dilarang selama ihram. Terus pada larangan-larangan ihram. Bajunya yaitu terus, artinya pakaian ihram terus. Gonta-ganti boleh. Punya 5 salin-salin boleh, tapi tetap pakaian ihram. Ya. Terus sampai bulan Dzulhijjah tanggal 8 melakukan haji. Ini kalau qiran. Ya. Bedanya dengan tamattu jadi di mana? Salah satu bedanya kalau tamattu tadi setelah umrah selesai. Tahallul, gundul. kembali ke pakaian biasa, kembali seperti sebelum itu. Jadi tidak terkait dengan larangan-larangan ihram. Ya. Semuanya boleh. Dari sesuatu yang sebelumnya boleh, ya. Kemudian nanti haji mulai lagi, itu tamattu. Tapi kalau qiran, dia bertahan terus pada kondisi ihramnya. Bisa dipahami ya, insyaallah. Jadi dari sisi beratnya, kalau seperti ini ya, dari contoh ini berat mana? Ya berat qiran ya, dari sisi ini, contoh ini ya. Tapi kalau contohnya nanti sudah dekat haji, misalnya umrohnya tanggal 7, ya bagi qiran gak ada masalah. 7 umroh, 8 langsung haji, ya gak ada masalah, ya kan? Ya, tapi kalau contoh tadi cukup berat. Ya. Itu salah satu bedanya. Ya, nanti ada perbedaan yang lain, tapi saya gak sebutkan dulu biar yang penting pahami dulu ini gambarannya. Kalau ifrad tadi kita sebutkan haji saja tanpa umroh, ya. Jadi dia langsung melakukan haji, ya, langsung melakukan haji. Nah, nanti ada beberapa perbedaan yang lain. Sekarang untuk qiran dan ifrad, ya, pelaksanaannya sebetulnya sama. Pelaksanaannya sebetulnya sama, hanya beda di dua hal. Untuk qiran dan ifrad ini pelaksanaannya sebetulnya sama, hanya beda di dua hal. Bedanya apa? Di niat. Pertama niat. Kalau qiran ya saya niat haji dan umroh gabung. Kalau ifrad niatnya ya saya mau haji saja, nggak ada niatan umroh. Nah, ini bedanya. Beda yang kedua, kalau qiran dia nanti harus nyembelih apa? Sembelihan haji, hadyu. Kalau ifrad tidak ada penyembelihan. Kalau ifrad nggak ada penyembelihan, ya. Kalau tamattu juga ada. Jadi yang tidak pakai nyembelih ifrad saja, begitu ya. Jadi nanti seorang yang qiran atau ifrad datang ke Makkah, ya, pelaksanaannya persis tadi, kecuali tadi dua hal. Datang ke Makkah tawaf. Namanya tawaf kudum. Ya, tawaf kudum, tawaf kedatangan. Setelah tawaf dia tetap pada ihramnya terus kan. Mau sa'i boleh sa'i. Boleh sa'inya nanti juga boleh. Ini kalau apa? Qiran atau ifrad. Ya, setelah itu nanti tunggu tanggal 8, ya sudah mulai haji di Mina tanggal 8, ya, wukuf di Mina tanggal 9 di Arafah, ya, tanggal 10 malam di Muzdalifah, 10 siang sudah di Mina lagi balik, ya, kemudian tawaf di Ka'bah. Ya. Namanya tawaf ifadah. Ya. Kemudian sa'i atau enggak ini? Kalau pertama tadi sudah sa'i waktu datang, di sini enggak usah. Ya, tanggal 10 ini tidak usah. Tapi kalau awal datang belum sa'i, sekarang saatnya sa'i tanggal 10. Ya. Sudah. Kemudian balik ke Mina, mabit di Mina, bermalam di Mina tanggal 11, 12, 13. Siangnya melempar jumrah. Nah, jadi seperti itu pelaksanaannya, globalnya. Ya. Tergambar ya, insyaallah. Ya. akan lebih tergambar kalau antum haji nanti. Semoga semuanya bisa haji insyaallah. Amin. Ya. Itu gambaran singkat perbedaan antara tamattu', qiran dan ifrad. Nah, sekarang kita akan masuk pada penjelasan hadis atau baca hadis dulu. An Abi Hamzah Nasr bin Imran Ad-Dab'i qala sa'altu Ibn Abbas 'anil mut'ati fa'amarani biha وسألته عن الهدي قال فيه جزور أو بقرة أو شاه أو شرك في دم قال وكأن أناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أرتنيا dari Abu Hamzah Nasr bin Uthman Ad-Dab'i. Nasr bin Imran Ad-Dab'i. Qala, beliau mengatakan, sa'altu Ibn Abbas. Saya bertanya kepada Ibn Abbas. Anil mut'ati, tentang mut'ah ini tamattu', ya. Bukan mut'ahnya Syiah, bukan ya. Jadi kata ini bermakna tamattu'. Ungkapan lain dari haji tamattu'. Jadi kata beliau Nasr bin Imran, saya bertanya kepada Ibn Abbas tentang haji tamattu', fa'amarani biha, maka Ibn Abbas memerintahkan kepada saya untuk melakukan haji tamattu'. Wa sa'altuhu 'anil hadi, dan saya bertanya kepada beliau tentang al-hadiyu, nyembelih apa kalau tamattu'. Qala fihi jazur, nyembelih unta atau baqarah sapi atau syah kambing. Au syirkun fi damin, atau bersamaan dalam satu darah. Artinya misal unta ya untuk 7 orang boleh. Atau tadi dia mau sendiri satu ekor unta ya lebih bagus lagi. Tapi paling tidak satu ekor unta untuk 7 orang. Ini syirkun fi damin, yakni bersamaan dalam satu dam. Qala wa ka'anna unasan karihu. Beliau mengatakan seolah-olah di sana ada orang-orang yang tidak menyukainya, karihuha. Tidak menyukai tuntunan ini. Fanimtu, lalu saya tidur. Fara'aitu fil manam, lalu saya melihat dalam mimpi, ka'anna insanan yunadi, sepertinya ketika dalam mimpi itu ada seseorang yang menyeru, hajjun mabrur, haji yang mabrur, wa mut'atun mutaqabbalah, haji tamattu' yang diterima. Fa'ataitu Ibn Abbas fahaddathtuhu, maka saya datang kepada Ibn Abbas dan saya menceritakan tentang mimpi tersebut. Faqala, maka Ibn Abbas mengatakan, Allahu Akbar. Takjub dengan mimpi itu. Sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sunnah tuntunan Abul Qasim, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, hadis ini menceritakan tentang haji tamattu', ya. Di mana Abu Hamzah Nasr bin Imran bertanya kepada Ibn Abbas tentang haji tamattu', lalu Ibn Abbas memerintahkan kepadanya untuk melakukannya. Ya, berarti di sini haji tamattu' adalah haji yang syar'i. Ibn Abbas mendukung dan memerintahkan. Bahkan, ya, seperti yang tadi saya katakan, tamattu' itu yang paling afdol, paling utama dari 3 macam manasik haji. Bahkan sebagian ulama mewajibkan untuk tamattu' bagi seseorang yang datang ke sana mau haji dan belum membawa hadiyu, belum nuntun sembelihan. Ya. Jadi kalau kita rasanya enggak mungkin nuntun sembelihan dari sini ya. repot naik pesawat bawa kambing. Ya. Tapi kalau yang dari sana Arab, dulu Nabi dari Madinah sudah membawa, ngutus duluan. Ini sembelian bawa dulu, nanti saya nyusul. Nah, kalau orang yang sudah seperti itu, Nabi ketika itu mencontohkan kiron, dan sudah kiron terus. Ya. Tapi yang ke Madinah ketika itu tanpa bawa sembelihan, Nabi katakan yang tadinya niat kiron atau ifrat atau yang jelas bukan tamattu, rubah jadi tamattu. Ya. Nabi sampai beberapa kali menganjurkan sampai pada akhirnya memerintahkan. Rubah jadi tamattu, berarti kamu umroh dulu, selesaikan umroh, tahallul, nanti tunggu waktu haji, haji. Nah, atas dasar ini sebagian ulama mengatakan wajib tamattu bagi yang kondisinya seperti itu. Ya. Nah, ini termasuk yang didukung oleh Abdullah bin Abbas, makanya ketika beliau bertanya, beliau ditanya oleh seseorang, beliau katakan lakukan tamattu, memerintahkan. Ya. Kemudian juga perlu diketahui pula bahwa di sana di zaman sebelum Nabi datang, orang-orang musyrikin punya suatu keyakinan tidak boleh melakukan umrah di bulan-bulan haji. Ya. Mereka menganggap itu suatu perbuatan dosa bahkan. Jadi kalau umrah di bulan Dzulqa'dah, Syawal tadi enggak boleh. Ya. Dari mana keyakinan ini? Ya, ini keyakinan yang batil. Ini termasuk keyakinan bid'ah yang ada di masa itu, jahiliyah. Orang jahiliyah sudah kenal umrah dan haji juga karena ini warisan siapa? Nabi Ibrahim. Tapi rupanya sudah dirubah oleh mereka. Di antara perubahan itu ini, mereka punya keyakinan kalau di bulan haji umrah tidak boleh. Nah, ketika datang Islam, Nabi datang, Nabi mengembalikan kepada ajaran yang benar. Umrah di bulan haji boleh. Ya. Umrah saja misalnya kemudian pulang enggak ada haji boleh. Mau umrah kemudian dilanjutkan haji menjadi haji tamattu juga boleh. Bahkan dianjurkan. Nah, karenanya Ibn Abbas menganjurkan. Nah, setelah itu orang ini bertanya tentang sembelihannya. Ibn Abbas menjawab sapi, unta atau sapi atau kambing. Artinya kamu sendiri ketika haji tamattu disyariatkan nyembelih hadiu, sembelihan. Ya, tadi saya katakan dalam penjelasan awal yang wajib menyembelih hadiu bagi yang haji adalah yang haji tamattu dan kiron. Yang haji ifrat tidak ada sembelihan. Ya. Nah, ketika menyembelih, ya, menyembelih yang paling utama satu orang nyembelih satu unta, oh, itu paling afdol. Atau satu orang nyembelih satu sapi. Ini kedua, ya. Afdol kedua. Nomor dua. Atau satu orang nyembelih satu kambing, ya. Tapi kalau tidak, ya boleh juga satu ekor sapi untuk tujuh orang. Atau satu ekor unta untuk tujuh orang. Boleh juga. Ini syirkun fidamin, berbarengan dalam satu dam dalam menyembelih. Ini juga sah, ya. Ini juga sah. Nah, kemudian disebutkan oleh Abu Hamzah di sini, Nasr bin Imran, dia melihat ada orang-orang yang enggak suka di sini. Ya. Wallahu alam di sini persisnya tidak sukanya itu dari sisi apa? Ya. Mungkin ya ada kalau di syarh dikatakan wa ma'ada faqad baqiyat baqiyatun min tilkal aqidah fi nufusi ba'dil muslimin. Jadi ada sisa-sisa memori masa lalu di masa jahiliyah. Umrah di bulan haji tidak boleh, ya. Jadi kalau disalah dikatakan seperti itu. Jadi ketidaksukaan ini terbayang-bayang oleh memori zaman dulu, enggak boleh. Padahal setelah datang Islam dikembalikan lagi dan diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Atau wallahu alam, mungkin juga wallahu alam perlu dicek kembali, saya perlu lihat kembali. Artinya sempat di waktu itu ada fatwa dari sebagian sahabat yang menganjurkan untuk qiran atau ifrat. Nah, artinya tiga itu dianjurkan untuk tidak tamattu, sebagian fatwa. Nah, sehingga mungkin ketika Ibnu Abbas menfatwakan tamattu, sehingga di sini ada fatwa yang berbeda. Ya, sehingga ada seseorang yang atau sebagian orang yang kurang senang dengan fatwa Ibnu Abbas itu. Mungkin ini juga Allah alam, mungkin bisa dilihat kembali dalam syarah. Tapi yang jelas, ya. Yang jelas bahwa ketika Abu Hamzah melihat ada orang-orang yang nampak kurang suka, ternyata beliau setelah itu tidur dan mimpi. Dalam mimpi itu ada seseorang yang menyuarakan, mengatakan hajjun mabrur, haji yang mabrur, mut'ah mutaqabbalah, tamattu' yang diterima. Nah, ya ini mimpi, ya kan, yang namanya mimpi ini kan bisa benar bisa salah, ya kan. Bisa ini mimpi baik sebagai tanda suatu kebaikan. Makanya dia dengar mimpi seperti itu, dia datang kepada Ibnu Abbas menceritakan. Ibnu Abbas kan seorang ulama, bisa menafsirkan suatu mimpi, takwil mimpi, ya kan. Nah, setelah datang kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menyimpulkan bahwa ini mimpi baik sebagai tanda. Mimpi baik itu ya pol-polnya sebagai tanda bahwa suatu amal itu baik yang dia lakukan itu. Haji tamattu'nya ya, diharapkan sebagai haji tamattu' yang diterima, ya, direstui, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, Ibnu Abbas ketika mendengar penuturan mimpi tersebut langsung bertakbir Allahu Akbar. Takjub beliau. Ini mimpi baik, ya, diharapkan seperti itu sebagai tanda bahwa amalnya diterima. Karena kata beliau, sunnatu Abil Qasim, ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, tamattu ini anjuran Nabi kepada para sahabat yang sangat ditekankan. Ya, maka Abdullah bin Abbas sangat bergembira, di mana kalau begitu seolah-olah fatwa yang beliau sampaikan itu cocok, ya kan? Ada berita gembira melalui mimpi tersebut. Ya. Jadi semakin mantap, ya. Dan insyaallah dalam fatwa beliau tidak salah begitu. Nah, ini apa yang terdapat di dalam hadis ini, ya. Kita cukupkan sampai di sini karena hampir habis waktunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Stop for a while, but it comes around.